هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات kami mengundang untuk menghadiri majelis tadabur Asma al-Husna. Kali ini kita akan mentadaburi Asma Allah al-Aziz yang maha perkasa dan tak pernah terkalahkan. Anda pernah dengar pepatah, nasi terlanjur menjadi bubur. Ya, bagi manusia, kalau nasi terlanjur menjadi bubur, tidak mungkin bubur bisa dijadikan nasi. Sebagai makhluk yang lemah, ya kita tinggal kasih ayam, disuir-suir, kasih kerupuk, jadilah bubur ayam. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aziz, Dia mampu menjadikan bubur bukan cuma nasi lagi, bukan cuma beras lagi, bahkan menjadi benih lagi. Allah Al-Aziz bisa mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mampu mengalahkan apa saja yang bisa menghalanginya. Dan orang-orang yang bersama Allah Al-Aziz akan selalu dimenangkan. Al-Aziz tidak mesti di dunia, tapi di akhirat. Penjelasan lebih lanjut, kita tunggu keterangannya. Mulai dari jam 9 pagi sampai zuhur di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Ingat, pada tanggal 18 Oktober, hari Sabtu. Pesan ini saya sampaikan dari tepian Sungai Musi, di belakang saya, Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Jangan lupa, di Majelis Tadabur Asma al-Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwa ar-Rahmanur Rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المهيمن